Faslun fi istikmali alati siwak. Fasal menjelaskan tentang menggunakan alat siwak. Wa huwa min sunanil wudu. Siwak merupakan salah satu dari beberapa kesunahan wudu. Jadi bersiwak, menggosok gigi menggunakan kayu arok dan lain-lain ini merupakan bagian dari kesunahan wudu yang dilakukan sebelum wudu. Wa yutlaqu siwaku aidon ala ma yustaqu bihi min arokin wa nahwi. Kata siwak selain terkadang bermakna pekerjaan bersiwak, kadang juga dimaknai alat untuk bersiwak. Jadi ini satu kata yang memiliki dua arti, yaitu bisa pekerjaan bersiwak, bisa alat yang digunakan untuk bersiwak. Wasiwaku mustahabun fi kulli hal. Bersiwak hukumnya sunnah di setiap saat. Jadi kapanpun dan dimanapun kita disunahkan untuk bersiwak. Wala yukrahu tanzihan illa ba'da zawali lisha'imi fardhon aw naflan. Dan siwak ini hukumnya tidak pernah makruh kecuali bagi orang yang berpuasa setelah matahari bergeser ke arah barat dari tengah langit, setelah zawal. Jadi orang yang berpuasa ini dikecualikan dari kesunahan bersiwak. Dan waktu kemakruhan bagi orang yang berpuasa ini dimulai dengan zawal atau bergesernya matahari ke barat dari tengah langit. Wa tazulul karohatu biguru bisyamsi. Dan kemakruhan bagi orang yang berpuasa ini berhenti selesai setelah matahari tenggelam. Wa taron nawawiyu adamal karohati mutlakon. Namun ada pendapat yang mengatakan hukumnya tetap sunnah dilakukan bagi orang yang berpuasa, dan pendapat itu dipilih oleh Imam Nawawi yang beliau mengikuti atau memilih pendapat tidak adanya kemakruhan bagi orang yang berpuasa secara mutlak dalam arti baik itu dilakukan sebelum zawal atau setelah zawal. Wa huwa ayyu siwaku fi thalathati mawadhi' ashaddu istihbaban min ghairiha. Di dalam tiga tempat bersiwak bisa memiliki kesunahan yang lebih besar. Jadi ada beberapa tempat, ada beberapa waktu, ada beberapa kondisi yang di dalam kitab ini dijelaskan tiga tempat yang kesunahan itu lebih besar daripada yang lain. Ahaduha inda taghayyuril fami min azmin. Yang pertama adalah di saat ada perubahan mulut, baik perubahan bau mulut atau warna gigi. Jadi gigi yang ada perubahan warna atau bau yang berubah, bau mulut yang berubah, ini kesunahan bersiwak, kesunahan menggosok gigi lebih besar daripada yang lain. Yang perubahan itu disebabkan oleh min azam. Di dalam kata ini disebutkan kata azam. Kila huwa sukutun tawilun wa kila huwa tarkul akli. Azam ini ulama ada perbedaan pendapat tentang pemanaan azam. Azam yang menyebabkan perubahan mulut. Ada yang memaknai azam dengan diam yang lama. Jadi seseorang yang tidak berbicara di dalam waktu yang lama ini bisa menyebabkan mulutnya berubah, baik baunya atau warna giginya. Ini dikatakan azam. Ada juga yang memaknai azam adalah tidak makan. Tidak makan ini juga salah satu dari makna dari azam menurut ulama yang lain. Wa inna maqala wa ghairihi liyasmala taghayyural fami bi ghairi azamin. Ka akli dhirihin karihin ka fumin wa basolin wa ghairihima. Jadi di kitab ini, di percetakan ini kadang ada huruf yang kurang, kadang ada harokat yang salah. Itu memang manusiawi sekali. Jadi kadang bila saya baca kitab ini tidak sesuai dengan harokat, tidak sesuai dengan hurufnya, ini kemungkinannya dua. Kemungkinannya saya memang salah baca, atau kemungkinannya justru saya membenarkan tulisan yang ada di kitab ini. Jadi penyebab perubahan mulut ini tidak hanya azam, tetapi juga disebabkan oleh hal-hal yang lain. Jadi mengapa musannif, pengarang takrib, menyebutkan hal-hal yang lain selain azam, karena supaya mencakup perubahan mulut yang disebabkan selain azam, yaitu seperti memakan sesuatu yang menimbulkan bau yang tidak sedap, seperti bawang merah, bawang putih, dan lain-lain. Jadi orang yang memakan bawang merah atau bawang putih dan setelah memakan itu mulutnya bau, maka dia disunahkan untuk bersiwak. Dan kesunahan itu memiliki sunnah yang lebih besar dari yang lain. Wasani indal qiyami ayil istiqadhi minan naum. Yang kedua, kondisi yang kedua adalah di saat seseorang bangun tidur. Jadi di saat bangun tidur disunahkan untuk melakukan bersiwak, disunahkan untuk bersiwak. Wasal itu intal kiami ila solati fardhon aw naflan. Yang ketiga adalah di saat akan melakukan solat, baik solat fardu ataupun solat sunnah. Jadi orang yang ingin melakukan solat disunahkan sebelum takbiratul ihram dia bersiwak terlebih dahulu. Wa taqadu aidan fi ghairi thalathatil madhkurah mimma huwa madhkurun fil mutawwalat. Kaqiraatil Qur'an wasfiralil asnan. Ada juga selain tiga tempat tadi, yaitu kondisi perubahan mulut, bangun tidur, dan ingin sholat. Selain tiga itu ada juga tempat-tempat atau kondisi lain yang tidak disebutkan di dalam kitab ini, tetapi disebutkan di dalam kitab yang pembahasannya lebih panjang, seperti di saat membaca Al-Quran. Jadi seseorang sebelum membaca Al-Quran juga disunahkan bersiwak, dan juga di saat ada perubahan warna gigi. Wa yusannu ayyanwiya bisiwaki sunnah. Kesunahan bersiwak, untuk mendapatkan kesunahan siwak, maka seseorang disunahkan untuk niat sunnah. Jadi di saat bersiwak dia disunahkan untuk niat sunnah agar dia mendapatkan kesunahan. Wa ayastaka biyaminih. Kemudian disunahkan juga bersiwak menggunakan tangan kanan, karena memang hal-hal yang baik itu disunahkan menggunakan tangan kanan. Dikarenakan Nabi Muhammad SAW sangat suka sekali dengan menggunakan tangan kanan di saat melakukan hal-hal yang baik. Wa yabda'u bil janibil aimani min fammi. Kesunahan siwak yang selanjutnya adalah memulai bersiwak dari sisi kanan mulut. Jadi bersiwakannya dari kanan. Wa ayyumirruhu ala saqfi halqihi imraron latifan wa ala karosi adrosi. Dan juga disunahkan untuk bersiwakan, untuk menyiwaki mulut bagian dalam, ya, langit-langit mulut yang di bagian dalam. Mohon maaf ya. Disunahkan untuk menyiwaki langit-langit mulut bagian atas, ya, bagian atas hingga sampai ke pangkal tenggorokan, ya, hingga sampai ke pangkal tenggorokan. Jadi langit mulut bagian atas ini disiwaki dengan perlahan-lahan, dan juga disunahkan juga tidak hanya menggosok gigi bagian depan, tapi juga menggosok gigi bagian belakang atau menggosok gigi geraham, ya. Jadi menggosok gigi geraham termasuk kesunahan siwak. Faslun fi furudil wudu. Fasal menjelaskan tentang beberapa kefarduan wudu. Wahwa bidhammil wawi fil asyari ismun lil fi'li. Wahwa al muradu huna. Kata wudu bila huruf wawu dibaca dhammah artinya adalah pekerjaan. Jadi pekerjaan wudu itu cara membacanya adalah dengan wawu diharokati dhammah. Dan inilah yang dibahas di dalam bab ini. Artinya kata wudu ini sebenarnya huruf wawu memiliki beberapa harokat. Dan harokat yang masyhur, harokat yang paling populer adalah wawu yang diharokati dhammah. Wa bi fathil wawi ismun lima yutawaddu bih. Dan bila huruf wawu diharokati fathah, maka artinya tidak lagi pekerjaan, melainkan artinya adalah air yang digunakan untuk wudu. Jadi kalau pekerjaannya adalah wudu, kalau alat yang digunakan wudu yaitu air adalah wadu, huruf wawunya diharokati fathah. Wa yastamilul awwalu ala furudin wa sunan. Wudu yang bermakna pekerjaan ini memiliki dua pembahasan, yaitu tentang kefarduan-kefarduannya dan kesunahan-kesunahannya. Wa dzakara al-musanniful furudu fi qawlihi wa furudul wudhu'i sittatu asya. Dan pengarang takrib di dalam kitab ini menjelaskan tentang kefarduan-kefarduan wudhu. Yang pertama menjelaskan tentang kefarduan-kefarduan wudhu. Dijelaskan bahwa fardu wudhu berjumlah 6 kefarduan.